kepada Allah Tuhan di mana ini. Semoga Allah memberikan kita di dalamnya kita. Semoga selawat-selawatannya selalu diberikan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini ada Allah untuk kajian kita malam hari ini. Kegiatan teman-teman ada acara di Pasuruan karena ada acara kajian umum Ustaz Yazid, sehingga menjadi maklum manakala teman-teman yang ada di sini adalah sedikit. Tentu ada Allah juga mohon kepada adik-adik untuk tidak ganggu yang lagi. Mohon yang di belakang itu mainnya di luar ya, jangan di situ mainnya. Mainnya di luar. Hamzah mungkin belum ada imajinnya. Baik, jadi adik-adik mainnya di luar ya. Baik. Hadirin sekalian, mengingat waktu kita sangat terbatas ya, dan jarak ke Isya sangat pendek, mari kita manfaatkan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan silaturahim. Kita akan membaca terakhir 29. Ya, 29 sudah selesai. Dua. Atau pandangan Nabi SAW isya'ahu atau usbu'ahu. Faqala ar-rahimu sujnatun minar rahman. Man yatilaha yatiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu. Laha lisanun tawqun zarqun yawmal qiyamah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, atofa lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam isya'u. Kalau atofa itu maknanya atofa itu menyerahkan. Entah kalau di sini tadi saya enggak perhatikan. Atofa lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah apa mengarahkan dari telunjuknya kepada kita atau mengingatkan dengan tangan coba nanti kita lihat kembali. Jadi kalau apa-apa itu membelokkan akhirnya dan kita pahami apa-apa belok tujuh aru dari telunjuknya pokok kemudian dia bersabda begini ar-rahimu sujunatun minar rahman. Rahim itu adalah sujunah, sujunah itu pengaruh, asal ya, pengaruh atau asal salah satu asal minar rahman dari Allah yang bersifat ar-rahman. Maksudnya sujunatun itu adalah satu pengaruh dari pengaruh rahmat Allah, satu bentuk dari bentuk rahmat Allah. Jadi rahim itu adalah satu akibat, satu buah yang dihasilkan oleh rahmat Allah. Kalau rahmat Allah itu berpengaruh, maka satu pengaruhnya adalah rahim. Rahim sujuna minar rahman, dari Allah yang maha rahman. Man yafiluha, siapa yang menyambungnya, maka Allah yafiluhu akan menyambungnya pula. Siapa yang menyambung rahim, Allah pasti menyambung orang itu. Wa man yaqtauha, dan siapa yang memutuskan rahim yang tauhu, maka Allah akan memutuskan orang itu. Laha lisanun talpun, laha rahim itu memiliki lisanun talpun, lesan yang fasih, fasih sot zalkun yang tajam, yang tajam yang mati-mati di pada hari kiamat. Jadi nanti rahim dari kiamat, pahalanya silaturahim itu akan membela kita, akan berhujah membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembelaannya sangat luar biasa. Ibarat seorang advokat itu yang sangat pandai dalam bersilat lidah untuk membela yang benar. Jadi sangat lincah. Lisanun qalbun zakun yaum al-qiyamah. Ini adalah salah satu fadilah orang yang ahli silaturahim, menyambung rahimnya. Hadis 71 ini sahih. Hadis 54 ini adalah hadis sahih. Kemudian 55 dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arrahimu sujunatun minallah. Man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah." Maknanya sama persis dengan yang di atas. Juga hadis sahih. Jadi ini fadilah untuk silaturahim. Di antara fadilahnya adalah bab 28, bab silaturahim tazidu fil umri. Menyambung rahim itu menambah umur, menambah usia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ahabba ay yutafa lahu fi rizqi wa ay yunta'a lahu fi azri falyasil rahimah." Rasulullah berkata, "Man ahabba, siapa yang ingin ay yutafa lahu, untuk dilapangkan rizqi fi rizqi dalam rizqinya, untuk dilapangkan untuknya di rizqi dalam rizqinya, wa yunsa'a, dan untuk diakhirkan lahu baginya fi athari, di dalam usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah menyambung rahimnya." Para ulama rahimahuddin azakumullah terbagi itu menjadi dua di dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami secara zahirnya bahwasanya yang dimaksud di lapangan rezekinya ya asalnya melarat jadi kaya, yang asalnya usianya pendek kemudian dipanjangkan, hakiki lah. Tapi ada yang memaknai secara majazi, ya artinya rezekinya dijadikan berkah, usianya dijadikan berkah. Sebenarnya keduanya juga tidak mengapa, tidak bertentangan, karena semuanya sepakat Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan pengetahuannya tidak meleset. Termasuk tentang usia, termasuk tentang rezeki. Orang melarat, orang kaya, semuanya takdirnya Allah. Orang panjang usia, panjang semuanya takdirnya Allah. Dan Allah sudah tahu sebelumnya. Bukan berarti Allah sebelumnya memutuskan pendek, kemudian dirubah memutuskan panjang, bukan seperti itu. Jadi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sama sesuai dengan takdir, tak tidak berubah. Tapi terkait dengan manusia, ini seperti usaha manusia. Akannya melarat, disuruh usaha. Salah satu usahanya adalah silaturahim. Ini usaha maknawi, maka membuat keberkahan di dalam rezekinya. Atau memang ditambahkan betul secara hakiki real gitu. Atau juga yang namanya dipanjangkan usianya. Sama dengan doa. Jadi silaturahim berdoa itu sama. Itu salah satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai ini sebagai sebuah ibadah taqarrub kepada Allah. Dan Allah pula yang menetapkan akibat-akibat dari sebab ini. Semuanya terpulang kepada Allah, tetapi sekali lagi asal tidak meyakini Allah tadinya tidak tahu, kemudian baru tahu. Tadinya sudah memutuskan 10 tahun, 40 tahun mati karena ahli silaturahim, maka dipanjangkan dari 60 tahun. Tidak ada yang seperti itu yang paham. Jelas itu tidak benar kalau memahami seperti itu. Ya, jadi salah satu usaha untuk supaya umur kita berkah, umur kita panjang, panjang dalam keberkahan adalah silaturahim, di samping berdoa, di samping usaha-usaha lain yang ditunjukkan oleh Allah SWT, termasuk rezeki. Ini termasuk rezeki. Yang ke-57 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan kami itu Rasulullah SAW yaqul man fa'ahu ayyub fa'alahu fi rizki, siapa yang senang jika rizkinya dilapangkan, wa yunta'alahu fi adari, dan jika usianya dipanjangkan atau diundur, diulur di dalam usianya, faliyasil rahimah, maka hendaklah dia silaturahim. Pemaknaannya seperti ini. Jadi ini fadilah yang luar biasa, hendaklah menjadi motivasi kita untuk bersemangat di dalam silaturahim. Karena itulah, meskipun keluarga kita, kerabat kita tidak suka dengan kita, katakanlah seperti itu, tidak suka tanpa sebab yang benar atau ya tidak sesuai dengan sebab syar'i, ketika kita tahu mereka berbuat salah, kita tidak boleh membalasnya dengan kesalahan, tapi kita harus istiqomah di atas kebenaran. Seperti yang ada dalam hadis 52 dulu, ya Rasulullah, saya selalu menyambung kerabat saya, padahal kerabat saya selalu memutuskan. Kata Rasulullah, kalau betul yang kamu katakan, maka berarti mereka itu sedang makan abu panas, dan kamu akan selalu ditolong oleh Allah SWT, seperti itu. Jadi itu, makanya kesalahan tidak boleh dibalas dengan kesalahan. Memang berat, siapa sih yang tidak makan kalau dia disakiti orang, disakiti keluarga sendiri. Tetapi kalau kita imannya kuat, ingin pahalanya kuat, ingin surganya kuat, kita bisa melupakan sakitnya hati di dunia ini karena ingin meraih kebahagiaan yang luar biasa. Jadi bisa ditanggulangi dengan keimanan dan dengan ilmu atau sekiti, ilmu yang benar tentang agama Islam. Nomor 29, bab man watala rahimahu ahadullah, siapa yang menyambung kerabatnya pasti Allah mencintainya. Ini fadilah lain, yaitu akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga motivasi lain. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya harus memperhatikan amalan-amalan yang membuat kita dicintai. Pada saat waktu kita ingin dicintai Allah, tetapi kita tahu ya, bahkan kita sengaja memilih perbuatan yang Allah tidak suka, ini namanya tidak istiqomah. Makanya semakin tahu rincian daripada fadilah silaturahim, insyaallah kita semakin terdorong semangat untuk silaturahim. Meskipun sudah tahunan kita mungkin memutus, begitu setelah ngaji, paham, tahu, kita iman, karena ini sabda-sabda Rasulullah semuanya, maka kita bisa menanggulangi kesalahan ya. Jadi menyudahi kesalahan itu sangat lebih baik daripada terus-terusan di dalam kesalahan. Hadis 58 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan man taqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalih wa karamahu wa ahabbahu ahluh, siapa yang bertakwa kepada Tuhannya. Bertakwa kepada Tuhannya itu berarti siapa yang melindungi dirinya dari murka Tuhannya. Maksudnya begitu, siapa yang melindungi dirinya dari murka Tuhannya. Bagaimana cara melindungi diri dari murka Tuhan? Yaitu siapa yang menghindari larangan-larangan Tuhannya, siapa yang menjauhi dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhannya. Itu takwa. Jadi takwa itu titik beratnya adalah menjauhi yang haram, menjauhi yang haram. Karena itu alal birri wa taqwa, ada albir, ada takwa. Kalau albirri itu seperti salat, itu biru. Tetapi kalau kita bisa menghindari ini haram kita lihat, ini haram kita lihat, itu takwa namanya. Jadi kalau albirru melakukan mereka, kalau takwa meninggalkan larangan. Siapa yang takut kepada Tuhannya, bertakwa kepada Tuhannya, menjaga dirinya dari dosa-dosa, wa wasala rahimah, dan menyambung rahimnya, nusi'a fi ajali, maka diulur dalam ajalnya, wa taramalu, dan banyak hartanya, wa ahabbahu ahluh, dan dicintai oleh keluarganya. Jadi di sini ahabbahu ahlu, dicintai oleh keluarganya. Hadis 59 dari Ibnu Umar juga, man taqarrabahu wa wasala rahmahu unsi'a lahu fi umrih wa sara malu wa ahabbahu ahlu. Atau mungkin wasurriya malu bisa ya. Jadi siapa yang takut kepada Tuhannya, menghindari semua larangan-larangan Tuhannya, menyambung rahimnya, maka diulurlah, diundurlah baginya di dalam usianya. Dan diperbanyaklah, kalau dari baca surya, berarti diperbanyak, maka diperbanyaklah hartanya. Wa ahabbahu ahlu, dan dia akan dicintai, pasti dicintai oleh keluarganya. Pasti akan dicintai oleh keluarganya. Ini juga hadis hasan, ini asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian alhamdulillah bab 30, babu birril aqrab wal aqrab. Bab berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat kemudian yang lebih dekat. Begitu seterusnya. Anil Middam Ibnu Ma'di Karim. Middam Ibnu Ma'di Karim radhiyallahu anhu. Dia punya Abu Karimah. Seingat saya di antara iPhone kita ada yang punya Abu Karimah ya. Ada punya kunyah Abu Karimah. Kalau enggak salah yang tinggal di Jawa kan. Abu Karimah Al Kindi dari Kinda. Anna usami'a Rasulullah SAW, bahwasanya Abu Karimah Al Middam ini, Middam itu bagus maknanya. Middam itu orang yang sangat aktif, orang yang banyak maju. Banyak maju untuk kebaikan, Middam. Jadi kalau Pak, kalau tentara itu pemberani. Jadi tidak di depan, tapi selalu merangkak ke depan. Middam. Beliau meninggal tahun 87 Hijriah, usia 91 tahun. Usia 91 tahun. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna allaha yursikum bi ummahatikum summa yursikum bi ummahatikum summa yursikum bi abaikum summa yursikum bil aqrabi fal aqrab. Hadis sahih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kamu untuk ya, Allah mewasiatkan kepada kamu terhadap ibu-ibu kamu. Kemudian berwasiat kepada kamu terhadap ibu-ibu kamu. Kemudian berwasiat kepada kamu terhadap bapak-bapak kamu. Kemudian berwasiat padamu terhadap yang lebih dekat, yang dekat dan seterusnya. Al-aqrab fal-aqrab. Ya, kemudian yang paling dekat dan yang lebih dekat. Kalau ini disebut Allah berwasiat kepada kita untuk berbuat baik terhadap ibu kita dua kali. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir menyebut wasiat terhadap ibu ini tiga kali. Ya, teman-teman, nanti sebelumnya tiga kali. Itu diambil dari Al-Musnad, Imam Al-Musnad, Imam Ahmad. Jadi ini sekali lagi seperti yang dulu-dulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kewajiban birrul walidain, kewajiban birrul walidain, kewajiban silaturahim diawali dengan ibu itu punya tiga hak, terus ayah kita, kemudian setelah itu barulah menyebar kepada kerabat yang lebih dekat kepada kita, begitu seterusnya. Jadi lebih dekat hubungan kerabat, maka lebih banyak hak dia atas diri kita. Berikutnya 61 dari Abi Ayyub Sulaiman Maula Utsman Ibn Affan. Qala ja'ana Abu Hurairah asyiyatal qamis lailatal jumu'ah. Dari Abu Ayyub namanya Sulaiman Maula Utsman, yaitu mantan budaknya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia bercerita ja'ana Abu Hurairah, ja'ana telah datang pada kita Abu Hurairah radhiyallahu an asyiyatal qamis pada malam pada sore hari Kamis Lailatul Jum'ah malam Jum'ah. Asyiyatul Khamis sore hari Kamis malam Jum'ah. Faqala maka Abu Hurairah berkata, "Uharriju 'ala kulli qati'i rahimin lama qama min 'indina." Falam yakum ahadun hatta qala salasan. Lamnya kurang. Qala salasan. Uharriju 'ala kulli qati'i rahimin lama qama indana alama qama min indina wukalam yakum ahadun hatta qala salatan fa'ata fatan ammatan lahu qad sawmaha mundu sanatain fadakhala alaiha faqalat lahu faqalat lahu baru titik dua, titik duanya tempatnya ya ibna akhi Maja Abika qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu kada wa kada qala irji ilayhi fasalhu lima qala dhaka qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna a'mala bani adama tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamisin lailatal jum'ah falan yaqbalu 'amala qati'i rahmin. Jadi telah datang pada kami Abu Hurairah pada sore hari Kamis malam Jumat, lalu dia berkata, Abu Hurairah yang datang itu berkata, "Uharriju 'ala kulli qati'i rahim." Saya mendesak setiap orang yang memutuskan rahimnya, kerabatnya. Uharriju itu maknanya ukiruhu jiddi. Aku memojokkan, ya. Aku memojokkan setiap orang yang memutus rahimnya. Lama qama min indina. Di sini lama qama min indina, kalau makna secara bebas, agar berdiri dari kita. Agar berdiri dari kita. Artinya ketika waktu itu kumpul-kumpul, pokoknya yang ada di sini, orang yang di sini yang memutuskan rahim harus pergi, harus berdiri, harus pulang. Jadi saya mendesak, saya memutuskan setiap orang yang memutus keluarganya untuk pulang, untuk pergi, untuk belanja. Ketika dikatakan seperti itu oleh Abu Hurairah, parang yang mengahad, tidak seorang pun berdiri. Hatta qala salatan sampai tiga kali Abu Hurairah mengulangi. Fa'atafatan, akhirnya berdirilah satu pemuda. Fa'atafatan, maka datanglah seorang pemuda ammatan lahu kepada bibinya, yaitu adik bapaknya, ya, saudari dari bapaknya. Qad sawmaha, yang dia telah memutuskannya, meninggalkannya, mundur sahajan sejak 2 tahun. 2 tahun tidak dicabut. Fadakhala 'alaiha, maka pemuda ini masuk menemui bibinya. Dakhala masuk 'alaiha menemui bibinya. Faqalat, bibinya merasa ini adalah hal yang heran, ketumben. Maka dilonggarkan lahu, faqalatlah, "Ya bani akhi, ya bani akhi, ma jadi? Hei ponaanku, hai putra saudaraku, apa yang membuatmu datang? Apa yang membuatmu datang? Maja kita, apa yang membawamu kemari? Apa yang membawamu kemari? Kenapa kok kesini? Waktu balik kali 2 tahun sudah tak pernah kesini." Kola terus terang, memang alhamdulillah, ya, dalam kebaikan kita harus terus terang. Malu dari kebaikan itu kelemahan. Dalam kebaikan harus terus terang. Asroha roha, terus terang itu akan mengenakkan, ya. Kalau kita terus terang itu enak semuanya, gitu loh. Enggak pekeru. Lalu menyimpan itu enggak karuan kepada siapapun. Terutama kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi terus terang saja. Langsung dikatakan, "Kami itu Abu Hurairah yaqulu kada wa kada." Yang membaca kemarin itu karena saya barusan mendengar Abu Hurairah berkata begini, begini, begini. mengenai silaturahim. Qala izi ilahi fasal minna qalaka. Tolong kamu balik ke Abu Hurairah, kamu tanyakan dia mengapa dia berkata begitu. Qala pemuda ini balik menemui Abu Hurairah, kemudian qala Abu Hurairah menjawab. Jadi dia tinggal cerita. Abu Hurairah menjawab pemuda itu, "Sami itu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam." Saya mengatakan tadi itu, pokoknya saya mendesak setiap yang memutuskan rahim harus pergi, harus keluar dari kita. Itu masalahnya karena saya mendengar Rasulullah berkata, "Inna amala bani Adam, sesungguhnya amal-amalnya manusia tu'radu 'ala Allah." Selalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Asiyataku li khamis," setiap sore hari Kamis, Lailatul Jumat malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati'i rahim, dan Allah tidak menerima perbuatan orang yang memutus rahimnya. Hadis ini ditulis dhaif. Tidak ada pernyataan lagi laita fi syai'in min al-kutub as-sittah, tidak terdapat dalam kitab induk yang enam. Ya, dalam kitab induk yang enam. Baik, kemudian 62. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu ma qal ma anfaqa rajul ala nafsihi wa ahli yahtasibuha illa ajarahu Allah ta'ala fiha wabda biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrabu fal aqrab wa in kana fadlan fa nawil ma anfaqa rajul ma tidaklah anfaqa berinfak ar-rajul seseorang ala nafsihi atas dirinya wa ali dan atas keluarganya yahtasibuha sambil mengharapkan pahalanya. Jadi ikhlas ya, menghitung-hitung mengharapkan pahalanya. Illa ajarallah, melainkan Allah pasti memberinya pahala fiha, di dalam infak itu. Karena itulah wabda' biman ta'ul, mulailah dalam berinfak itu kepada orang yang ta'ul, yang kamu wajib menafkahinya. Jadi biman ta'ul, kepada orang ta'ulu, yang kamu menanggung nafkahnya. Ta'ul itu artinya tahmil nafaqatah. Al-ta'amal, ya, tatahamal nafaqatah. Fa'inka nafadlan, nah ta'ulu itu siapa ya? Anak istri. Kalau ternyata lebih, anak istri sudah cukup. Fal-akroba, fal-akroba. Maka berikan kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat. Wa in kana fadlan, kalau masih sisa, masih lebih, fanawil, maka berikan kepada siapapun yang kamu mau. Fanawil, maka berikan. Maka, ya, nanti, berikan. Berikan siapa? Ya, terserah, terserah kamu. Sekarang, haknya sudah sama. Kalau tadi kan, secara hierarki, taktis, urut haknya. Mulai dari yang paling penting sampai yang penting. Setelah selesai, semuanya sama. Hak semuanya sama, tergantung kamu. Kamu sekarang melihat dari sisi apa? Apakah teman? Apakah orang miskin atau apa? Terserah. Ya, ini sanadnya ada ini karena ada di dalamnya ada Muhammad ibn Imran ibn Abi Layla dari Ayub bin Jabir al-Hanafi, keduanya dhaif. Dan telah sahih dari hadis Abu Hurairah secara mahfuz. Ya, dengan makna yang semacam ini sahih, tapi lewat jalur lain yang tidak disebut di sini. Jalur dari Abu Hurairah langsung masuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan dari Ibnu Umar baik, tapi yang benar malahan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga alhamdulillah katakanlah memberi acuan kita di dalam berinfak. Kepada siapa nabi harus infak? Kalau ada orang loyal dengan temannya tapi sangat pelit kepada saudaranya, itu tidak benar. Kepada temannya satu kuliah, satu kos-kosan, masya Allah. Tapi kepada adiknya, kepada kakaknya, enggak pernah peduli. Ini enggak benar seperti itu. Ya. Harus kepada al-akrab, al-akrab. Kalau kita memang maunya baik, ya. Mengikuti, maunya itu mengikuti dan taat kepada aturan Allah, bukan hanya naluri semata. Tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 31 bab la tanziru rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak turun rahmat itu atas satu kaum yang di dalamnya ada pemutus rahim. Dari Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa ini seorang sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Beliau termasuk orang yang paling akhir meninggalnya dari kalangan sahabat di kota Kufah. Jadi masing-masing luar biasa, sahabat Nabi itu luar biasa. Siapa yang paling akhir mati di kota mana saja itu diketahui. Itu sahabatnya Nabi. Nah, yang paling akhir meninggal di Kufah Abdullah bin Abi Aufa, yang meninggal di antara 86 sampai 88. Jadi ada 86, 87, 88. Itu yang paling akhir. Kalau sebelumnya ya biasanya ya. Tapi yang paling akhir di Kufah ini. Terus Nabi SAW katanya bersabda begini, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak turun pada satu kaum, kelompok orang, termasuk mungkin keluarga, kalau di dalamnya ada pemutus rahim. Ini juga hadisnya dhaif, ada dalam silsilah hadis dhaifah. Hadis dhaifah. Jadi kita langsungkan saja hadis yang sahih berikutnya mengenai ancaman dan dosanya orang yang memutus rahim. Kalau yang tadi kan dua hadis dhaif yang menjadi ancaman bagi orang pemutus rahim, amalnya tidak diterima. Kemudian berikutnya, bahkan bukan hanya dia, orang yang di sekitar dia itu juga ikut terkena imbasnya, tidak dapat rahmat Allah SWT. Artinya rahmat yang khusus, bukan rahmat secara umum. Karena hidup sendiri rahmat, makan minum rahmat. Jadi rahmat khusus yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang yang ahli silatul rahim. Bab 32, babu ismi qati rahim, dosa orang yang memutus rahim. Dari Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair ibn Mut'im ini dulunya orang musyrik, kafir Mekah. Dia waktu perang Badar itu masuk ke dalam tawanan orang kafir. Jadi orang kafir yang ketawan orang mukmin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, membaca surat At-Tur, maka bisikan iman, cahaya iman, benih iman tertanam dalam hati juga menutupi. Dan itu diceritakan oleh dirinya. Itulah pertama kali titik keimanan masuk ke dalam hati saya. Ketika ditawan, Nabi membaca surat At-Tur, saya tertarik. Tetapi masuk Islamnya agak belakangan, yaitu waktu perang Khaybar. Ya, beberapa tahun setelah itu. Saya akan menjelaskan kepada Rasulullah, dia meninggal di Madinah tahun 95 di Syria. Masya Allah, hampir habis abad pertama. Rasulullah SAW bersabda, dia mendengar Rasul bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kalau dua ancaman sebelumnya hadis-hadisnya dhaif, sepertinya seolah-olah waduh, tidak berat kalau begitu ya. Tidak berat kalau begitu. Enggak taunya yang salah malah lebih berat. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga pemutus kekerabatan, pemutus hubungan kekerabatan rahim. Jadi ini adalah hadis sahih riwayat Abu Dawud, bahkan riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Kemudian orang di sini ada kemudian hadis 65 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Qala inna rahim sujinatun min ar-rahman taqul ya rabbi inni lulimtu ya rabbi inni kutitu ya rabbi inni fayjibuha ala tarbayna an akta'a man fata'ati wa atila man wasarati. Sesungguhnya rahim itu adalah ya semacam potongan dari rahman gitu ya. Sujinatun min ar-rahman, Jadi satu pengaruh, satu pengaruh dari satu buah dari rahmatnya Allah SWT. Jadi diambil katakanlah kalau di hadisnya belum mustaq, mustaq itu secara bahasa itu derivasi, yaitu atau kata bentukan yang diambil dari rahman, dari rahmatnya Allah SWT. Sehingga rahim ini mengadu kepada Allah, ya Rob, ini dzalimtu wahai Tuhanku, saya dizalimi. Ya Rob, wahai Tuhanku, ini kutitu, saya dibutuh. Ya Rob, wahai Tuhanku, ini aku diginikan, dan seterusnya. Lapor. Kemudian Allah SWT, fayujibuha, Allah menjawabnya, ala tarbaini, tidakkah kamu ridho, an akfa amal kota aki, aku memutuskan orang yang memutusmu, wa atila man wasalati, dan aku memutuskan orang yang dan menyambung orang yang menyambungmu. Jadi itulah satu dosa dan akibat orang yang memutuskan rahmat Allah, yaitu memutuskan rahimnya, maka Allah memutuskan rahmatnya. Jadi Allah tidak, berarti kalau hadis yang tadi itu Allah tidak memutuskan rahmat kepada orang yang memutus rahim, itu benar. Jadi Allah memutuskan rahmat dari orang yang memutus rahim. Dan ini juga kaitan dengan sholat. Sama ada hadis, siapa yang memutuskan sholat, Allah memutuskan rahmatnya. Sekali lagi rahmat khusus yang diberikan kepada para penyambung sholat. Siapa yang menyambung sholat, maka disambung oleh Allah. Dan siapa yang memutuskan sholat, maka diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hadis ini alhamdulillah dari Abu Hurairah. Sebelum Abu Hurairah itu rawinya namanya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Yang istimewa dari artinya kabar yang perlu diceritakan dari Muhammad bin Ka'ab ini Al-Quradi. Al-Quradi dari orang Yahudi, Bani Quraidah, orang Yahudi masuk Islam ya. Itu dia berada di halaqah di masjid, di halaqah masjid. Tiba-tiba atap masjid itu jatuh ambruk mengenai semua jamaah, akhirnya mati dekat, mati dalam masjid. Ya. Ini kelompoknya tadi ini. Pada tahun 118 Hijriah, tahun 118 Hijriah. Saya akan bilang berikutnya hadis nomor 66. Terakhir dari hadis ini, kalau sudah terakhir, sebelum tanya jawab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yata'awwadu min imarati tibyani wa sufaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana, bahwasanya Abu Hurairah yata'awwadu, memohon perlindungan kepada Allah, min imarati tibyani, dari kepemimpinan anak-anak muda. Anak muda memimpin dunia akhirat. Mimpin, ya jadi pemimpin, amir. Apakah amir jamaah, organisasi, ataukah amir daulah atau balad, ya, negara. Tapi masih muda, rata-rata muda. Asupah-supah dan orang-orang bodoh. Jadi, mohon perlindungan dari para pemimpin yang muda dan pemimpin yang bodoh. Faqala Sa'id ibn Sam'an, maka Sa'id bin Sam'an berkata, fa'abaran Ibnu Hasan al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah. Al-Juhani ini berkata, sudah bertanya pada Abu Hurairah, ma ayatu dzalik, apa tandanya? Qala antaqta al-arham, antaqta al-arhamu wa yuta'ul mubwi wa yusal mursid. Tandanya adalah masa-masa seperti itu kalau terjadi. Kenapa? Istilahnya begini, kalau ada pimpinan-pimpinan masih muda dan orang-orang bodoh, itu diantaranya, diantara kondisi sosialnya, kemasyarakatannya ya, adalah antuk alasan. Sudah rahim itu diputus semua, orang individual, ya, individualistik dalam kehidupan, sendiri-sendiri. Ya. Kemudian, wajibul muhri, orang yang cerdas tidak hati. Al-Hubri, orang yang menyesatkan, itu dilati. Wa'il-Sol Mursid, sedangkan orang yang meluruskan, orang yang menunjukkan jalan yang lurus, itu di durhakai, tidak ditaati. Mereka bertanya, kalau di dalam riwayat yang lain, mereka bertanya, apa imaratul sibyan? Kepemimpinan anak kecil itu maksudnya bagaimana? Anak kecil dan orang bodoh itu bagaimana? Kata Abu Hurairah, kalau kamu mentaati mereka, kalian akan hancur binasa. Kenapa? Karena mereka sesat. Artinya hancur dalam agama kami. Kamu akan sesat. Tetapi kalau kamu tidak taat kepada mereka, para pemimpin yang anak muda dan bodoh itu, orang-orang muda dan anak-anak bodoh, orang-orang bodoh, mereka akan membantai kalian di dunia. Dilema ya. Kalau taat, akhiratnya rusak. Kalau tidak taat, dunianya rusak. Dia disiksa, dihancurkan, dibinasakan. Hartanya diambil dan seterusnya. Ini juga disebutkan di Fathul Bari ya. Jadi 13 mungkin Fathul Fitan ya. Bab halaku ummati ala aidi ughayri masubaha. Hancurnya umatku ada di tangan anak-anak kecil yang bodoh-bodoh. Anak-anak muda bodoh-bodoh. Baik, bukan disini asal Allah. Kiranya ini cukup yang kita baca. Berikutnya adalah kita buka tanya jawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan.